إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة سكاليان رحمه الله وإياكم فريد كتاب الشكر kepada الله سبحانه وتعالى atas segala nikmat yang Allah persembahkan dan Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat yang merupakan kunci kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Dan pada kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusus karena Allah telah memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita sehingga kita kembali bersua, kembali bertatap muka dalam sebuah majelis yang digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan taman-taman surga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza faratum min riyadil jannati fartaru." Jika kalian melewati taman-taman surga, maka singgahlah di taman tersebut. Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma riyadul jannati ya Rasulullah?" Apa yang dimaksud taman-taman surga wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu beliau menjawab, "Ila berikan." Yaitu halaqah-halaqah zikir. Dan makna halaqah-halaqah zikir dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya dijelaskan oleh Al-Imam Atha bin Abi Rabban dengan makna majalisul halal wal haram, majlis yang membahas hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa yang lebih singkat dan lebih mudah, bahwa taman-taman surga maknanya adalah majelis-majelis ilmu. Oleh karena itu marilah kita bersyukur kepada Allah ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa singgah dan menikmati taman surga yang ada di muka bumi ini. Selanjutnya marilah kita mengucapkan salam dan bersalawat kepada kedua kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat. Jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang berkaitan dengan keikhlasan. Dan pada pertemuan yang terlalu kita telah menjelaskan definisi dari keikhlasan secara etimologi dan secara terminologi, secara bahasa dan secara istilah. Adapun secara bahasa, maka makna ikhlas adalah murni. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zumar ayat 3, "Alalillahi dinul khalis." Ketahuilah sesungguhnya hanya milik Allah lah agama yang murni, agama yang ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah dalil yang menjelaskan masalah ikhlas secara bahasa. Adapun ikhlas secara istilah, maka ulama menjelaskan dengan beberapa redaksi definisi yang berbeda. Namun apabila kita renungkan definisi-definisi yang diberikan oleh para ulama kita, maka kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa definisi-definisi tersebut walaupun berbeda redaksi namun menuju pada makna yang sama, menuju pada substansi yang sama. Dan di antara definisi yang dijelaskan oleh para ulama yaitu sebuah definisi yang berbunyi ifradullah bil qasdi bil ta'ah, jadi mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam niat kita. Jadi ketika kita berniat, ketika kita menentukan tujuan ibadah kita dalam hal-hal yang berkaitan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah jelaskan sedikit tentang definisi ini. Di antaranya ada 3 poin yang kita sudah jelaskan. Yang pertama, bahwa ibadah yang ikhlas harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau yang secara lebih spesifik lagi, karena cinta kepada Allah, mengharapkan ganjaran dari Allah dan takut terkena adab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan lain-lain dari para ulama kita. Poin yang kedua dari makna di atas, bahwa ikhlas itu adalah amalan hati. Karena ulama mengatakan bil qasdi, dengan tujuan kita, dengan niat kita, berarti keikhlasan atau niat itu berada di dalam hati, bukan berada di atas atau bukan berada di lisan atau anggota tubuh yang lain. Poin yang ketiga, niat yang ikhlas hanya berfungsi dalam hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ulama mengatakan fitahah hanya berkaitan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas tidak akan berfungsi apabila diletakkan di sebuah ritual ibadah yang baru, apalagi dalam sebuah kesyirikan. Ada orang bertawassul kepada wali yang sudah mati lalu dia mengatakan saya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan tidak ada gunanya keikhlasan yang ada di dalam hati Anda, karena yang Anda lakukan adalah sebuah dosa besar yang paling besar. Jadi sekali lagi, poin yang penting yang bisa kita petik dari definisi di atas, bahwa keikhlasan hanya dapat berfungsi apabila diletakkan dalam ibadah-ibadah yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Lalu poin berikutnya, kita telah menjelaskan betapa pentingnya keikhlasan, dan tidak boleh seorang pun dari umat Islam yang meremehkan masalah keikhlasan. Bahkan Fudail bin Iyad pernah mengatakan innama yuridullahu minka niyataka wa iradatak, sesungguhnya yang Allah inginkan dari seluruh amal ibadah sunnah yang engkau kerjakan adalah niat dan tujuan engkau. Jadi ini yang perlu kita perhatikan ya masyarakat rahimahillah wa iyakum. Yusuf bin Asbar pernah mengatakan takhlisun niyat min fasadiha asyaddu 'ala al-'amilina min dhulil ibadah. Mengikhlaskan niat agar murni untuk Allah Subhanahu wa taala, hal ini bagi orang-orang yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin berzikir, rajin membaca Al-Qur'an, rajin menghadiri majelis-majelis taklim, itu lebih berat dibanding ibadah yang dia kerjakan sendiri. Jadi itu lebih berat dibanding ibadah yang dia kerjakan. Sebagaimana dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Yusuf bin Asbar. Jadi mengikhlaskan niat bagi orang yang kerajinan ibadah, jadi semangat 45 dalam beribadah, itu lebih berat daripada ibadah yang dia kerjakan tersebut. Oleh karena itu jangan remehkan masalah ini, dan kita sudah sebutkan dalil-dalilnya pada kesempatan yang pernah lalu. Di antaranya adalah dalil yang menceritakan 3 orang yang pertama kali diadili dan dimasukkan ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim yang diriwayatkan oleh seorang sahabat besar yang bernama Abu Hurairah. Poin berikutnya jemaah sekalian rahimakumullah wa iyyakum, kita sudah memulai membahas hal-hal yang merusak sebuah keikhlasan. Jadi noda-noda keikhlasan. Dan pembahasan kita terhenti pada poin ini. Dan kita sudah mempelajari pada kesempatan yang lalu tujuan kita membahas poin ini bukan untuk mengerjakannya, namun untuk menghindarinya. Araftu syarra la li syarri walakin litawaqqi. Aku mengetahui sebuah keburukan, sebuah kesalahan, sebuah kesesatan bukan untuk dikerjakan, bukan untuk jatuh ke dalam keburukan tersebut, namun untuk menghindar dari keburukan tersebut. Man lam ya'rif syarra minan nasi waqafi. Dan barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dia rentan jatuh ke dalam keburukan tersebut. Oleh karena itu perlu kita mempelajari noda-noda apa saja yang bisa mencemari keikhlasan yang ada di dalam hati kita. Dan noda yang pertama, penyakit yang pertama, dan ini sempat kita singgung namun belum selesai, adalah penyakit yang namanya cukup terkenal di tengah-tengah kita, cukup familiar, yaitu penyakit yang bernama riya. Penyakit yang bernama riya. Akar kata dari riya adalah sebuah kalimat atau maaf, sebuah kata dalam bahasa Arab yang kata kerja dalam bahasa Arab yang bernama ra'a yara, artinya melihat, lalu dikembangkan menjadi ra'a yura'i, riya, lalu dikembangkan menjadi ra'a yura'i. Ini kata kerja riya, yaitu memperlihatkan. Oleh karena itu riya artinya adalah memperlihatkan sebuah ibadah untuk dilihat oleh orang lain, untuk dilihat oleh pihak lain, sehingga mereka memuji si pelaku. Jadi memperlihatkan sebuah ibadah agar dilihat oleh pihak lain, sehingga mereka memuji si pelaku. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan ilhaul ibadah liqasdi ru'yatin nasi laha fayahmadu sahibaha. Memperlihatkan sebuah ibadah agar dilihat oleh orang lain, agar dilihat oleh manusia, sehingga mereka memuji pelakunya, sehingga mereka memuji pelakunya. Lalu poin berikutnya, setelah menjelaskan definisi riya, dan kita tahu bersama bahwa riya adalah syirik kecil secara umum dan akan kita bahas nanti, kita sebutkan bentuk-bentuk riya. Bentuk-bentuk riya. Bentuk yang pertama adalah riya al-badani. Dan sebelum saya lanjutkan, bentuk-bentuk riya ini saya ambil dari sebuah buku yang berjudul Mukhtasar min Haji Al-Qasidi, yang itu seorang ulama besar, ahli fikih, ahli usul fikih, pakar dalam bidang agama yang bernama Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Bisa dipahami? Beliau adalah penulis buku Akidah yang berjudul Lum'atul I'tiqad. Pernah dikaji di majlis ini? Lum'atul I'tiqad. Dan beliau adalah penulis buku terbaik yang ada di dalam dunia fikih sampai hari ini. Buku yang berjudul Al-Mughni. Buku yang berjudul Al-Mughni itu buku terbaik yang ada di dalam bidang fikih. Jadi beliau memaparkan bahwa bentuk riya itu ada 5. Yang pertama adalah riya al-badani. Riya dengan anggota badan. Beliau memberikan contoh seperti misalnya seseorang yang sengaja membuat matanya itu cekung agar dipikir oleh orang lain dia habis begadang melakukan sholat malam. Jadi sengaja dibuat penampilannya itu seperti itu, dibuat penampilannya kurang tidur, anggota badannya itu menunjukkan bahwa dia kurang tidur. Ini adalah contoh riya dengan anggota badan. Yang kedua, karena kita sudah bahas masalah ini, yang kedua, dan inilah yang terakhir kita bahas pada kesempatan yang lalu, yang kedua adalah riya dengan penampilan dan pakaian. Penampilan dan pakaian. Beliau mengatakan seperti orang-orang yang sengaja berpakaian seperti pakaiannya para ulama atau tokoh agama, sehingga dipikir bahwa dia seorang ustaz atau seorang pak kiai dan lain sebagainya. Dan ada orang-orang seperti itu. Bisa dipahami? Ya. Dan kita sempat singgung pada pertemuan yang lalu sebagai faedah bahwa sekali lagi pakaian yang sesuai dengan sunnah adalah pakaian masyarakat tempat kita tinggal. Itu adalah pakaian yang sesuai dengan sunnah. Dan ini adalah fatwa para ulama kita, seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Aqil, Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, dan para ulama yang lain, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain sebagainya. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan, wa kana hadiyuhu fil libas mimma yassara Allahu fi baladi. Ibnu Qayyim mengatakan, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah berpakaian adalah apa yang Allah mudahkan untuk didapat di negara beliau atau di tempat tinggal beliau, di negeri beliau. Itu perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim. Ibnu Aqil mengatakan, la yanbaghi al-khuruju an adatin nas illa fil haram. Tidak layak seseorang berbeda dengan kebiasaan masyarakatnya kecuali dalam hal-hal yang haram. Itu dikatakan oleh Ibnu Aqil. Dan bisa antum cek di sebuah buku kecil yang ditulis oleh Syekh Bakar Abu Zaid yang berjudul Hajjul Tau. Saya tidak tahu sudah diterjemahkan atau belum, tapi buku itu cukup bagus. Bahkan buku itu bagus dan sangat tipis. Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, pakar fikih kontemporer, beliau mengatakan, inna muwafaqat al-'adah fi ghairi al-muharram hiya sunnah. Menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat dalam hal-hal yang tidak terjatuh ke dalam keharaman, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat dalam hal-hal yang tidak haram. Sekali lagi mohon digarisbawahi, ulama kita tidak mengatakan secara mutlak, namun dalam hal-hal yang tidak haram. Jadi jangan pulang dari majelis ini janggutnya dicukurin semua. Ini tidak tepat, ini haram. Ibu-ibu pulang dari majelis ini jilbabnya dibuka semua, karena masyarakat kita tidak pakai jilbab secara umum. Misalnya demikian. Sekali lagi, dalam masalah-masalah yang tidak haram. Jadi Syekh Muhammad Shalih mengatakan sekali lagi, dan beliau menjelaskan kaidah ini ketika bicara masalah berpakaian. Sekali lagi beliau mengatakan, muwafaqat al-'adah fi ghairi al-muharram hiya sunnah. Sama dengan adat kebiasaan masyarakat dalam hal-hal yang tidak haram, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah makna secara umum sebuah kaidah fikih yang diterima oleh para ulama yang berbunyi al-'adatu muhakkamah. Adat kebiasaan bisa dijadikan sandaran hukum atau bisa dijadikan sebuah sandaran hukum dalam hal-hal yang tidak haram sekali ini, dalam hal-hal yang tidak menyelisihi syariat. Bisa dipahami jemaah sekalian rahimakumullah wa iyyakum. Jadi sekali lagi, pakaian yang sesuai dengan sunnah yang menyesuaikan masyarakat. Dan demikian, dan menyesuaikan momentumnya. Menyesuaikan momentumnya. Itulah pakaian yang sesuai dengan sunnah. Karena banyak orang yang salah paham dalam masalah ini. Dan sekali lagi, ini adalah fatwa para ulama, namun ulama khilaf untuk pakaian tokoh agama. Pakaian seorang ustaz, seorang pak kiai, seorang ulama boleh tidak berbeda. Dan khilaf ini adalah khilaf ilmiah. Perbedaan pendapat ijtihadiyah. Kita merojikkan, tapi kita tidak boleh memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Karena setiap kita berhak merojikkan. Sebagian ulama mengatakan, tokoh agama atau tokoh masyarakat boleh menggunakan pakaian yang berbeda untuk menunjukkan. Pendapat yang benar mengatakan tidak, tokoh agama tetap menyesuaikan dengan masyarakat. Dan sekali lagi, jamaah sekalian rahimani wabarakatuh, masalahnya khilaf ijtihadiyah. Perbedaan pendapat yang ilmiah di antara para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Sama seperti masalah apakah makmum membaca surat Al-Fatihah di dalam surat dalam salat jahar ketika imam membaca atau tidak. Masalahnya hampir sama ketika timbul sebuah pertanyaan, apakah lutut dulu yang turun atau tangan dulu yang turun ketika mau sujud. Jadi jangan gunakan masalah ini sebagai alat untuf memecah belah saf kaum muslimin. Karena masalah ini masalah khilaf ijtihadiyah. Namun kalau saya ditanya mana yang rajih, wallahu taala alam, yang rajih adalah pendapat yang kedua, bahwa tetap mengikuti pakaian masyarakat sebagaimana yang dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan dalilnya saya rasa kuat dalam masalah ini, yaitu cara berpakaian Nabi. Nabi adalah tokoh agama terbesar dan beliau menyesuaikan dengan pakaian lingkungannya. Oleh karena itu, pernah suatu ketika ada seorang yang mencari Nabi SAW di majelisnya, dan beliau dan orang ini tidak bisa menemukan di mana Nabi SAW. Kenapa? Karena penampilan beliau tidak ada bedanya dengan penampilan para sahabatnya. Wallahu ta'ala alam. Tapi sekali lagi saya ingatkan, ini masalah khilafiyah ijtihadiyah, dan sesuai masalah ini berkaitan dengan materi yang kita bahas. Itu yang kedua. Yang ketiga ya mas kali. Riya dengan ucapan, dengan lisan. Riya dengan lisan. Beliau mencontohkan seperti seorang dai atau seorang khatib atau seorang yang sedang memberikan materi dengan retorika yang bagus, dengan pemaparan yang gamblang untuk mendapatkan simpati pendengarnya, untuk mendapatkan pujian dari jamaahnya, agar dikagumi oleh hadirin yang mendengarkannya. Jadi retorikanya luar biasa. Cara pembawaannya memang dia setting untuk membuat nyaman telinga-telinga yang mendengar. Tapi tujuan dia agar mendapatkan pujian. Dia tidak peduli jamaahnya dapat hidayah atau tidak. Yang penting dia dipuji. Yang penting dia diakui. Oh ini ustaznya subhanallah, retorikanya enak, menyentuh dan lain sebagainya. Di antara yang lain adalah beliau mengatakan ada fenomena seseorang itu suka menggerak-gerakkan bibirnya di sebuah masjid agar dipikir sedang berzikir. Padahal enggak mungkin ngitungin utang, kan banyak 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Padahal utang yang disebutkan, jadi utangnya ada 1.000, 2.000, 3.000, 4.000. Tapi kan orang di sampingnya, wah ini berzikir nih, dibikin mengucapkan tasbih subhanallah kan gitu ya, atau Allahu Akbar. Jadi sengaja ada orang-orang yang seperti itu zaman sekalian. Jadi membuat menggerak-gerakkan bibirnya agar mendapatkan perhatian dari orang lain sehingga orang lain salut dengan dia. Orang lain itu kagum dengan dia, ini orang dari tadi sudah setengah jam mulutnya tetap komat-kamit. Kan gitu. Padahal utangnya numpuk gitu. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Jadi sekali lagi salah satu contohnya seperti itu. Bisa dipahami sama sekalian. Atau orang yang apa namanya? Seperti misalnya kayak di apa di masyarakat kita itu, orang bawa biji tasbih terus dia putar-putar begini di depan orang. Padahal dia sedang ngobrol sama kita, gimana coba kan begitu ya? Dia ngobrol sama kita tapi diputar-putar terus. Jadi buat kesan yang bagus. Lagi diam begini-begini, nggak tahu dia mikirin apa. Mungkin mau belanja apa kan begitu ya? Lagi marah sama istrinya, tapi kesannya mutar tasbih. Oh, berpikir terus. Jadi ini adalah permainan, acting yang dilakukan sebagian orang agar mendapatkan simpati dari orang lain atau simpati dari pihak lain. Jadi hati-hati dengan masalah ini. Dan ini dibahas oleh para ulama, diungkap oleh para ulama. Jadi orang yang melakukan seperti itu, apa artinya hal-hal seperti itu sudah diketahui dan disikap oleh para ulama kita. Jadi ini perlu diperhatikan di masyarakat rahimahillah wa iyyakum. Ini bisa dipahami ya. Apa yang dimaksud dengan lisan? Jadi dia tidak mengungkapkan secara langsung ibadahnya. Jadi kalau misalnya ada orang, mungkin ada yang bingung apa sih perbedaan kasus ini dengan sum'ah. Sum'ah itu kan memperdengarkan ya. Kalau sum'ah misalnya nanti akan kita bahas sedikit saja. Sum'ah misalnya mengatakan saya ini kemarin nyumbang 10 juta loh. Nah, itu sum'ah. Itu sum'ah. Jadi memperdengarkan amal ibadah agar dipuji oleh orang lain. Tapi kalau riya dengan lisan, dia tidak menyebutkan amal ibadahnya. Dia berbicara misalnya di atas mimbar atau berbicara di forum seperti ini. Jadi tidak secara langsung. Tapi dia membuat sebuah settingan agar ketika pendengar selesai mendengarkan retorika dia, pendengar itu akan memuji kemampuan dia, kehebatan dia dalam mengolah kata, dalam bersilat lidah, dan seterusnya. Jadi ada perbedaan antara, sekali lagi, antara riya dengan lisan dan juga sum'ah. Apa yang tadi itu, menggerak-gerakkan lisan agar dia pikir sedang berzikir, bertasbih, bertakbir, dan seterusnya. Bisa dipahami kalau sekarang rahimahillah wa iyyakum. Poin berikutnya, riya dengan perbuatan. Dan ini standar. Jadi seseorang sholat agar atau sholat sunahnya lama agar dipuji oleh orang lain, selalu datang ke masjid agar mendapatkan simpati dari orang lain dan lain seterusnya, pergi haji agar dipanggil Pak Haji, kan begitu jemaah sekalian. Dan ini perlu khususnya masalah haji, kita jangan sampai gembira ketika ada orang memanggil kita dengan tambahan huruf H di depannya. Jangan sampai gembira jemaah sekalian. Jangan korbankan haji yang satu-satunya itu yang memiliki modal yang cukup menguras kantong kita hilang begitu saja dengan masalah ini. Jadi jangan sampai demikian. Karena banyak orang itu benar-benar mengeluh-eluhkannya. Bahkan sampai-sampai dia marah kalau misalnya seseorang memanggil dia tanpa mengatakan Pak Haji Fulan. Bahkan sampai ada yang mengatakan memang haji gak pakai modal apa. Jadi sampai seperti itu jemaah sekalian. Saking marahnya nama hajinya itu tidak disebut. Jadi dia ungkit modalnya. Kan ini sayang sekali ya Ustaz rahimahillah wa iyyakum. Rasulullah enggak pernah dikatakan Haji Muhammad, Haji Abu Bakar, Haji Umar bin Khattab, Haji Utsman bin Affan, Haji Ali bin Abi Thalib, Haji Abu Hurairah dan lain sebagainya. Jadi inilah yang perlu kita pahami bersama-sama. Bisa dipahami? Ya, ini standar dan tidak perlu terlalu dipanjangkan. Yang terakhir, riya dalam pergaulan. Ini juga disinggung oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Ada contoh jemaah sekalian, contoh yang diberikan Ibnu Qudamah ini sungguh menarik dan perlu kita renungkan. Kata beliau, ada contohnya adalah sebagian orang yang berusaha dekat dengan ulama. Dekat dengan ulama agar disegani oleh masyarakatnya. Oh, dia ini tangan kanannya Ustaz Fulan. Itu yang dia cari. Wah, dia ini ikhwan yang wah beda lah dengan kita-kita. Pergaulannya sama ustaz-ustaz. Nah, ini bahaya jam sekali. Hanya ingin mendapatkan ujian seperti itu. Jadi akhlaknya enggak berubah, ilmunya enggak nambah, karena motivasinya hanya agar mendapatkan ujian dari masyarakat. Jadi ya mungkin peluang saya jadi ustaz sudah pupus, tapi paling tidak saya dikenal oleh masyarakat saya temannya Ustaz Fulan, tangan kanannya Ustaz Fulan. Dan lain sebagainya. Kalau mau ke Ustaz Fulan harus hubungi dia. Pokoknya dia aksesnya itu paling cepat ke Ustaz Fulan. Nah, itu bahaya jemaah sekalian. Oleh karena itu hati-hati jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Sekali lagi, membangun hubungan dengan orang-orang yang kita anggap soleh atau lebih soleh dari kita itu perlu. Jadi maksud seperti ini bukan kita tidak bergaul, tetap bergaul. Karena ini penting. Al-mar'u 'ala dini khalili. Seorang itu tergantung agama teman dekatnya. Oleh karena itu usahakan kita mencari orang-orang yang lebih soleh dari kita untuk kita dekati dan menjadi teman dekat dia. Nabi SAW bersabda, inna minan nasi nasan mafatihu dil khairi mawalihu lisyar. Sesungguhnya ada sebagian orang yang berfungsi sebagai kunci pintu-pintu kebaikan untuk dibuka dan berfungsi sebagai kunci pintu-pintu keburukan untuk ditutup. Jadi ada tipe-tipe seperti itu jemaah sekalian rahimahillah wa iyyakum. Oleh karena itu bergaul dengan mereka. Namun ikhlaskan niat. Jangan sampai yang kita cari hanya pujian dari masyarakatnya. Karena nikmat. Karena itu sebuah nilai tersendiri kan begitu ya. Dekat dengan ustaz, dekat dengan ulama, dekat dengan pak kiai. Di mana ada pak kiai, di situ ada dia. Itu memang merupakan daya tarik tersendiri. Namun, jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, orang yang beriman harus memahami masalah ini. Jadi ini penting. Kalau misalnya ibu-ibu atau akhwat-akhwat dekat dengan istri ustaz misalnya, wah itu kalau misalnya mau undang ustaz itu hubungi sih Bu Fulana, karena Bu Fulana dekat dengan istrinya. Tujuannya itu. Namun sekali lagi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, yang benar adalah tetap kita berusaha bergaul dengan orang-orang yang lebih tinggi ilmunya dari kita, namun niatkan dengan niat yang ikhlas. Dan jangan sekadar rahimahillah wa iyyakum, Syahobi. Kamu pernah dengar nama itu? Syahobi bin Ani rahimahullah pernah mengatakan bahwa di antara sumber fitnah antara Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bithanatus su'. sebagian orang-orang yang dekat dengan ulama tapi niatnya buruk. Ini yang kadang-kadang buat masalah di jalan dakwah. Oleh karena itu perhatikan ya mas, rahimahullah, podiani. Jadi mengadu domba dan seterusnya membuat kita dan lain sebagainya. Dan insya Allah tidak ada di majelis ini, insya Allah. Insya Allah apa masjid as-sunnah itu bersih dari hal-hal seperti ini. Inilah riya yang dijelaskan oleh para ulama. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menekankan sebuah hal, bahwa apabila kita mendengar hadis-hadis yang sudah sempat kita bahas, misalnya tiga orang yang dicemplungkan ke dalam api neraka pertama kali, atau misalnya hadis yang disampaikan oleh Syalbani ketika Nabi SAW bersabda, inna aktsara munafiqi ummati qurrahuha. Orang-orang munafik yang paling banyak yang berada di tengah-tengah umatku itu berasal dari pembaca-pembaca Al-Qur'annya. Jadi luar biasa zaman sekarang ini lah. Oh ya, kenapa? Karena dia membaca untuk kepentingan pribadi, bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kita mendengar iya yang lima tadi. Ada orang yang apa namanya, yang matanya cekung dan seterusnya, dekat-dekat dengan ulama atau tokoh agama atau seorang ustaz, atau misalnya orang yang retorikanya bagus dan lain sebagainya. Jamaah sekalian, kalau kita mempelajari hal-hal seperti ini, jangan jadikan ini senjata untuk memvonis orang. Karena niat itu amalan hati yang hanya diketahui oleh pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dia beberkan apa adanya. Tapi selama dia tidak beberkan, jangan kita gunakan hadis-hadis di atas atau dalil-dalil di atas atau penjelasan para ulama ini untuk memvonis orang lain. Ketika misalnya jadi makmum, bacaan imamnya enak, wah ini kayaknya nih yang ranking kedua di atap di neraka. Waduh, ini kayaknya munafik nih. Aktsarul munafiqi ummati qurra'uha. Kan begitu. Ketika mendengar seorang ustaz retorikanya enak, wah ini riya yang keempat. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Oh, saya gak mau datang lagi ke majelisnya. Saya mau cari ustaz yang retorikanya gak enak. Wah, kemarin. Kan begitu. Ketika melihat ada sebagian ikhwan dekat dengan ustaz, wah ini apa yang dikatakan Syekh Robi ini. Bituan atau sul. Riya yang kelima. Yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah. Jangan jelaskan rahimahillah. Wah iya bu. Karena penjelasan-penjelasan di atas itu untuk konsumsi pribadi. Kita gunakan untuk mengevaluasi diri kita, bukan untuk mengevaluasi orang lain, bahkan memvonis orang lain. Jadi ini yang perlu kita pahami. Kadang-kadang ada saja kesalahpahaman dalam mendengar sebuah materi. Oleh karena itu, ini perlu kita jelaskan dengan tegas. Jadi jadikan pembahasan yang lalu dan mungkin yang akan datang atau yang sebentar lagi kita pelajari untuk konsumsi pribadi. Kecuali sekali lagi pelakunya mengungkapkan apa adanya. Saya waktu itu nyumbang itu untuk pilkada misalnya, ya sudah jelas gak ikhlas. Kalau seperti itu sudah jelas. Tapi kalau sekali lagi dia tidak mengungkapkan atau masih berupa indikasi-indikasi, jangan langsung kita vonis dia ahli neraka, dia munafik, dan dia masuk ke dalam penjelasan para ulama ketika ulama menjelaskan masalah riya. Bisa dipahami ya Mas rahimahullah wa iyyakum. Selanjutnya, selanjutnya adalah pembahasan tentang latar belakang terjadinya riya. Bahan bakarnya riya itu apa sih? Bahan bakar riya atau latar belakang terjadinya riya. Ulama menjelaskan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, bahwa latar belakang atau bahan bakar riya adalah hubbul jah wal manzilah, Beliau mengatakan aslur riya'u bujjah wal manzil. Bahan bakar riya itu adalah kecintaan seseorang terhadap kedudukan dan kekuasaan. Jadi dia suka kekuasaan atau kedudukan di tengah-tengah manusia. Kedudukan dan kekuasaan. Ya. Dan bahan bakar ini, kalau kita mau pecah lagi, maka kita bisa menjabarkannya menjadi tiga hal. Yang pertama, bahan bakar yang pertama, jadi kita pecah lagi, kita bicara lebih spesifik lagi. Yang pertama adalah hasbu ladzatil hamdi, mencari kelezatan sebuah pujian. Mencari kelezatan sebuah pujian. Jadi berusaha mendapatkan kelezatan sebuah pujian. Ini bahan bakar ya. Senang dipuji. Dan pujian itu adalah sebuah kenikmatan. Ya tidak jamaah sekali rahimahillah. Oh iya kok. Misalnya antum kerja dan dipuji oleh atasan antum, apa perasaan kita? Kan gembira. Ketika misalnya kita sebagai seorang siswa dipuji oleh pak kepala sekolah, gimana perasaannya? Kan gembira. Ketika kita menjadi mahasiswa dan dipuji oleh pak rektor, kan gembira zaman sekarang ini. Ibu-ibu misalnya dipuji oleh suami, masakannya enak, gembira tidak ibu-ibu sekalian? Ibu-ibu tidak gembira? Wah, itu gak punya perasaan namanya. Dipuji suami masakannya enak, gembira. Bahkan sebagian orang itu lebih menikmati pujian daripada menikmati harta. Menikmati pujian daripada menikmati harta. Jadi, sekali lagi, gembira. Artinya gembira dalam dipuji sekali lagi apabila disalurkan sesuai dengan syar'i, insya Allah tidak masalah. Karena tilka ajlu busra mu'min, kata Nabi SAW, itu adalah sebuah kabar gembira yang dipercepat oleh Allah untuk seorang muslim di dunia. Tapi kita harus sesuaikan atau sikapi secara syar'i. Contohnya kita membaca doa yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan doa apa? Allahumma inni Allahumma inni la tu'akhidni bima yaqulun. Apa nanti doanya jemaah? Atau enggak pernah dipuji ya? Apa doanya? Ibu apa doanya ketika kita dipuji? Hah? Apa jemaah sekalian? Wah, ini pada tahu untuk semuanya. Enggak mau ria ya. Baru belajar ria. Oh, saya kan enggak mau ria, Pak Ustaz. Saya sebenarnya tahu, tapi saya enggak mau ria. Ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waghfir li ma la ya'lamun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, janganlah engkau hukum aku karena pujian yang mereka katakan, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak diketahui oleh mereka. Dosa kita itu seabrek-abrek ya mas kalian, cuman masalahnya teman kita tidak tahu. Yang memuji kita itu tidak tahu. Oleh karena itu kata para ulama salaf, kalau saja dosa itu beraroma, maka tidak ada satupun manusia yang mau mendekati kita, karena sangat bau dan membuat pusing kepala. Dan yang terakhir, doa itu mengatakan, dan jadikanlah aku lebih baik dibanding yang mereka duga. Jadi tetap kita meminta, jadikanlah aku menjadi orang yang lebih baik dibanding apa yang mereka duga kepada diriku. Coba buka di buku-buku doa, insya Allah doa itu tersebut dijelaskan oleh para ulama. Jadi dibaca jamaah sekalian. Gitu ya. Saya yakin insya Allah kita pernah dipuji, walaupun sekali seumur hidup lah gitu ya. Jadi dihafalkan. Karena ini penting jamaah sekalian. Karena kalau salah mengantisipasi, kita bisa jatuh ke dalam riya. Jadi itu poin yang pertama. Yang kedua, al-firar min alamid dzam. Lari dari pahitnya sebuah celaan. Jadi lari dari pahitnya sebuah celaan. Ini juga bahan bakarnya. Jadi mau main aman saja. Dan nanti akan kita sebutkan sedikit. Jadi masalah ini. Intinya bahan bakar yang kedua, orang yang riya itu tidak suka dicela. Kenapa? Karena yang dia cari itu pujian manusia. Lawan dari pujian adalah celaan. Tentu saja dia tidak menginginkan apabila dia dicela oleh manusia. Jadi sampai-sampai dia korbankan ibadahnya, amal salehnya untuk mendapatkan pujian manusia. Jadi dia benci sekali dicela oleh manusia. Ini bencinya ini melebihi batas normal. Saya paham kita semua tidak suka dicela. Tapi bukan dengan mengorbankan amal ibadah kita. Yang ketiga, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, at-tama' fi ma fi aydin nas. Tamak dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ini adalah bahan bakar ya. Dan kesimpulan di atas tiga bahan bakar tadi diambil dari sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yaitu sabda Nabi SAW ketika Nabi SAW ditanya tentang kriteria orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi ditanya tentang kriteria orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi pertanyaannya begini, rajulun yuqatilu syaja'atan wa rajulun yuqatilu hamiyatan wa rajulun yuqatilu riya'an, ayyuhum fi sabilillah? Ada tiga orang kata penanya. Yang pertama, orang yang berperang karena keberanian. Dia ingin memperlihatkan keberaniannya. Bagaimana dia tidak takut mati dan handal di medan perang. Yang kedua, seseorang yang berperang karena hamiyatan, karena fanatisme, kesukuan, kedaerahan dan lain sebagainya. Membela hamiyatan itu membela kelompoknya, membela kelompoknya, membela daerahnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, orang yang berperang karena mengharap, ingin memperlihatkan kepada orang lain sehingga orang lain memuji dia, atau ingin memperlihatkan amalnya kepada orang lain. Di antara tiga orang ini, mana yang berada di jalan Allah? Jadi yang pertama, berperang untuk apa? Untuk menampilkan keberaniannya. Yang kedua, untuk membela sukunya, golongannya. Yang ketiga, dia berperang untuk dia perlihatkan kepada orang lain. Notorian. Mana yang di jalan Allah? Nabi bersabda, man qatala litakuna kalimatullahi yang mulia, fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dengan niat, dengan tujuan agar kalimat Allah Subhanahu wa taala tegak, berada di atas, maka dialah yang berada di jalan Allah. Jadi tidak yang pertama, tidak yang kedua, dan juga tidak yang ketiga. Tapi Nabi memberikan sebuah kaidah. Dalam masalah ini, beliau mengatakan, orang yang berjihad dengan tujuan menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala sehingga berada di puncak. Nah, dari tiga kasus orang tadi, para ulama memberikan kesimpulan bahan bakarnya. Yang pertama, syaja'atan. Orang yang ingin menampilkan Ulama mengatakan orang yang ingin menampilkan keberaniannya itu dia mengharapkan manisnya pujian manusia. Berarti ini masuk ke bahan bakar yang pertama. Yang kedua, orang yang hamiyah karena membela golongannya. Orang yang membela golongannya itu masuk kepada bahan bakar yang kedua. Yaitu apa? Yaitu orang lari dari pahitnya celaan manusia. Ia tidak jelas sekalian. Saya jawabin. Saya ambil contoh begini. Dulu waktu saya SMP di Jakarta Timur, kakak-kakak kelas yang di STM itu punya kegiatan ekstrakurikuler setiap Sabtu sore. Setiap Sabtu sore ada ekstrakurikuler expo di sebuah jembatan. Ekskul itu bernama Tauran. Ya, itu benar. Taurannya itu di jadwal. Kalau zaman enggak zaman saya SMP ya waktu di sana ya. Jadi taurannya itu setiap Sabtu sore. Dimulai mungkin pada asar dan berakhir ketika polisi datang. Dibubarkan polisi itu bubar. Jadi enggak punya standar berakhirnya. Ya kalau enggak ada polisi lanjut terus sampai maghrib. Tapi kalau ada polisi mungkin 5 menit bubar. Yang jelas setiap Sabtu sore. Jamaskan rahimahillah wa'alaikum. Banyak diantara yang tauran. Tauran itu membela siapa sih? Membela alma mater, kan begitu ya? Membela sekolah. Membela sekolah yang dia belajar di tempat tersebut. Banyak diantara mereka itu sebenarnya gak mau tauran. Tidak mau memperlihatkan kebengisan mereka atau menghajar orang-orang yang alma maternya berbeda dengan mereka. Tapi kenapa mereka ikut turun? Karena kalau mereka tidak turun, mereka akan dikatai banci. Iya, lo banci banget sih lo. Masa gak berani? Kan begitu zaman sekalian. Akhirnya daripada mendapat predikat banci, akhirnya buka gesper, ambil batu, ikut serta aktif tauran. Jadi takut dicela. Karena kalau tidak tauran kan harus kompak tuh. Karena kalau enggak kompak kan kalah ya. Jadi harus kompak, banyak yang datang. Nah, akhirnya yang enggak mau datang, paling yang resek-reseknya itu paling beberapa orang saja, jawab sekalian. Yang provokatornya itu hanya beberapa orang. Namun yang lain itu dipanas-panasi. Pokoknya kita harus serang. Pokoknya kalau enggak serang banci, pengecut, kita asingkan dan lain sebagainya. Karena takut akhirnya dia serang. Ini tidak ada masalah gimana lah wahai kum. Waktu terjadi peristiwa 98, 98, saya waktu itu baru lulus SMP. Tetangga saya itu cerita, dia mahasiswa. Tetangga saya cerita, itu kan terjadi aksi mahasiswa besar-besaran kan begitu ya. Mungkin ada di antara antum yang mahasiswa waktu itu. Dia cerita, apabila ada satu universitas yang tidak mau turun ke jalan, maka akan diberi hadiah oleh BEM universitas yang lain. Apa isi hadiahnya? Apa isi hadiahnya sekalian? Ya, pakaian dalam wanita. Pakaian dalam wanita. Banci. Dan dia katakan begitu karena khawatir dapat opini seperti ini, akhirnya pada turun kan jalan. Dan itu terbukti. Paling beberapa orang yang punya idealisme dalam masalah ini. Yang lain hanya ikut-ikutan dibayar atau membela harga diri pribadi karena takut dikatakan gelar-gelar yang tidak mengenakan. Jadi ini yang dijelaskan para ulama. Yang ketiga, jamaah rahimanillah wa iyyakum. Tamak terhadap apa yang dimiliki oleh orang lain. Ini diambil dari kasus orang yang ketiga. Kenapa? Karena sekali lagi orang yang memperlihatkan amalnya sehingga orang dapat dapat simpati oleh masyarakatnya. Dia menginginkan sesuatu dari masyarakatnya. Dia menginginkan harta masyarakatnya atau fasilitas dari masyarakatnya. Oleh karena itu, dari kasus orang yang ketiga dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi, ulama menjelaskan ini merupakan dalil dari bahan bakar yang ketiga. Bisa dipahami jelas sekalian? Paham apa tidak? Ya, ya. Jadi sekali lagi, orang yang berjihad untuk keberaniannya, untuk menampilkan keberanian, ini dalil untuk bahan bakar cinta terhadap atau menginginkan lezatnya sebuah pujian. Hanya pujian. Karena kalau memang hanya keberanian, dia tidak minta apa-apa. Yang penting diakui dia seorang pemberani. Itu sudah kepuasan yang luar biasa. Adapun orang yang berjihad karena faktor membela sebuah kelompok, itu dimasukkan para ulama sebagai dalil bahan bakar yang kedua, yaitu melarikan diri dari pahitnya sebuah celaan. Dan yang ketiga, orang yang menampilkan jihadnya, peperangannya untuk dilihat oleh orang lain, itu menjadi dalil bahan bakar yang ketiga. Dia memiliki harapan atau dia tamak, dia menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh masyarakat atau pihak lain. Oleh karena itu, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, sekali lagi, inti dari bahan baku riyad adalah cinta terhadap kedudukan, atau secara lebih spesifik lagi, cinta terhadap atau senang dipuji, mengharapkan pujian, dan menghindar dari celaan dan tamak dengan apa yang ada di tangan manusia. Oleh karena itu, sekali lagi, apa yang dia lakukan itu tergantung arus, tergantung manusia itu mau kemana. Karena dia bukan mencari ridho Allah, dia mencari itu tadi, kalau nggak pujian manusia, menghindar dari celaan manusia, atau mengharapkan sesuatu yang ada di manusia. Jadi dia tidak merdeka, jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, karena dia mengharapkan apa yang ada di tangan manusia. Dan ulama menjelaskan kondisi orang yang riya sangat dan amat menyedihkan. Kenapa? Karena tidak ada satupun manusia yang mampu memuaskan seluruh pihak. Tidak ada satupun anak manusia yang mampu memuaskan manusia. Jadi tidak ada seorang pun yang mampu memuaskan manusia. Ketika dia beramal agar dipuji manusia, maka dia akan memperoleh sebuah kegagalan. Karena mustahil seluruh manusia itu memuji orang tersebut. Ketika dia beramal agar tidak dicela manusia, mustahil jemaah sekalian, dia akan memperoleh sebuah kegagalan. Karena pasti ada saja manusia yang tetap mencela dia. Dan begitu juga ketika dia mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, dia tidak akan mendapatkan apa yang dia dapatkan, kecuali yang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sekali lagi, opini manusia, komentar dari manusia, itu adalah cita-cita yang tidak mungkin bisa diwujudkan. Dan Imam Syafi'i menjelaskan masalah ini. Beliau mengatakan, ridon nas ghayatun la tudrak. Keridhaan manusia adalah cita-cita yang tidak mungkin diwujudkan. Tidak mungkin diwujudkan. Ridho manusia itu adalah cita-cita, harapan yang tidak mungkin terwujudkan. Walaisa ila salamati minhum sabil. Dan tidak ada jalan yang menuju ke arah itu, kata Imam Syafi'i. Jadi tidak ada jalan yang bisa ditempuh untuk mendapatkan keridhaan manusia. Lalu Imam Syafi'i mengatakan fa'alaika bima yanfa'uka. Maka kalau kondisinya seperti ini, maka tidak ada pilihan lain untuk kita kecuali mengerjakan apa yang bermanfaat untuk kita, baik di dunia maupun di akhirat. Falzamhu, kata Imam Syafi'i, dan komitmen dengan hal tersebut. Cari saja apa yang bermanfaat bagi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaat yang rahimakumullah ya. Sekali lagi, yang dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah sebuah kebenaran. Ridho manusia adalah cita-cita, adalah harapan yang tidak mungkin terwujudkan. Jangankan kita jemaah sekalian yang penuh dengan kekurangan, yang penuh dengan kesalahan, manusia termulia saja, rasul terbaik saja, siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah, tidak mampu membuat seluruh manusia ridho dengan beliau. Kan begitu jemaah sekalian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu tidak mampu membuat seluruh manusia ridho dengan beliau, simpati dengan beliau, memuji beliau. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa tidak semua beriman dengan apa yang beliau bawa. Bahkan di antara mereka ada yang tega mencela beliau, memberikan kotoran hewan kepada beliau ketika beliau salat, dan memerangi beliau, ingin membunuh beliau, padahal rasul yang paling mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki seluruh komponen untuk menarik simpati masyarakat. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki seluruh magnet yang bisa menarik perhatian masyarakat. Komplit jemaah sekalian, beda dengan kita. Di antaranya komponen yang ada di dalam diri beliau adalah, yang pertama adalah status sosial beliau. Beliau adalah seseorang yang berdarah biru. Kalau kita masih merah jemaah sekalian. Maksudnya apa? Maksudnya beliau itu dari Quraisy. Strata sosialnya itu sangat tinggi di bangsa Arab. Bahkan bukan hanya dari Quraisy. Beliau adalah keturunan Nabi Allah Subhanahu wa taala. Keturunan Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, dari anaknya Ismail alaihissalam. Jadi strata sosial yang sangat tinggi. Darah biru, keturunan Nabi. Coba bayangkan, di masyarakat kita keturunan wali saja itu sudah luar biasa. Itu kalau benar wali. Dan walinya pun harus diperinci, wali apa? Apakah wali kelas, wali murid, atau memang wali Allah Subhanahu wa taala? Ini keturunan Rasulullah, keturunan Nabi Ibrahim, dan sebaik-baik Nabi Khalilullah, Nabi yang mendapatkan gelar kekasih Allah. Dan beliau pernah mengatakan dalam masalah ini, beliau katakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, innallaha astafa Kinanata min Bani Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinana dari keturunan anak Nabi Ismail. Jadi keturunan Nabi Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinana. Lalu Allah memilih Quraisy dari Kinana. Wastafa min Quraisyin Bani Hashim. Lalu Allah memilih Bani Hashim dari Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Lalu Allah memilih aku sebagai seorang rasul dari Bani Hashim. Nabi sedang menjelaskan silsilah keluarganya yang begitu tinggi. Dan sekali lagi, strata sosial yang tinggi itu sangat menarik perhatian masyarakat. Kan begitu jemaah sekalian? Iya tidak? Bahkan di salah satu daerah kita harus membungkuk apabila dia keturunan raja. Jadi ini komponen yang dimiliki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Komponen yang kedua, beliau dibenarkan oleh wahyu atau oleh kitab-kitab sebelumnya. Oleh karena itu ahli kitab mengetahui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengetahui anak-anak kandung mereka sendiri. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wal alladziina aatainahumul kitaab, alladziina aatainahumul kitaab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum." Surat Al-Baqarah ayat 146. Surat Al-Baqarah 146. "Alladziina aatainahumul kitaab," dan orang-orang yang kami berikan kitab suci, ahlul kitab, "ya'rifunahu," mereka mengenal Rasulullah SAW "kama ya'rifuna abna'ahum," sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Paham sekali. Ini sebuah keunggulan, modal besar untuk berdakwah, untuk berdakwah. Ini tidak jamak sekarang, rahimahillah wa yakum. Contoh analogi sederhana ya. Misalnya antum mendengar ada seorang ustadz yang akan lulus sebentar lagi dari universitasnya, yang akan turun gunung. Dan dari berita yang antum dengar, ustadz ini cum laude. Jadi prestasi akademisnya cum laude. Menjadi mahasiswa terbaik di fakultasnya. Isunya sudah beredar seperti itu. Ketika ustadz itu turun gunung dan membuka pengajian, atau datang atau tidak? Datang. Wah, ini yang kita tunggu-tunggu nih. Ilmunya katanya sih ilmunya masya Allah. Kan begitu. Mahasiswa terbaik. Itu menarik perhatian masyarakat. Nah begitu juga Nabi SAW. Sudah identitas itu sudah dijelaskan oleh Allah dalam Injil, dalam Taurat dan lain sebagainya. Oleh karena itu ini adalah model besar menarik perhatian dan menarik simpati manusia. Kan begitu jemaah sekalian rahimahillah wa iyyakum. Oleh karena itu kalau misalnya antum datang ke majelis atau ustadz seperti itu, walaupun mungkin ternyata biasa-biasa saja, antum akan memberikan udzur. Oh, mungkin ini baru pemanasan. Mungkin baru turun gunung. Ustaz ini butuh waktu. Kalau ada kesalahan, ya wajar buat manusia pasti salah. Tapi dia kumlot loh. Dia kumlot. Jadi menarik simpati manusia. Walaupun dia buat kesalahan. Dan itu wajar-wajar saja, gak ada masalah. Intinya saya ingin memberikan contoh bagaimana penyebutan identitas Nabi SAW di kitab-kitab terdahulu itu adalah modal berharga menarik simpati manusia. Itu komponen yang kedua. Komponen yang ketiga, Nabi SAW didukung mukjizat yang diantaranya disaksikan secara langsung oleh mereka. Dan sekali lagi, orang yang punya hal-hal yang aneh itu mudah menarik simpati masyarakat. Coba bayangkan jemaah sekalian, pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala disaksikan oleh mereka ketika peperangan, didukung oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Air yang diminum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak habis-habis, atau susu yang diminum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak habis-habis. Jadi banyak mukjizat yang Allah tunjukkan untuk mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu komponen yang ketiga. Komponen yang terakhir, beliau memiliki akhlak yang mulia. Dan ini modal besar untuk menarik simpati manusia. Akhlak jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Kalau berbicara, tutur kata beliau itu sangat santun. Beliau selalu sigap menolong orang yang membutuhkan. Pintu rumah beliau tidak terkunci, dibuka lebar-lebar bagi tamu yang ingin mengunjungi beliau. Bahkan akhlak beliau diakui lawan maupun kawan. atau kawan maupun lawan. Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Oleh karena itu ketika Abu Sufyan ditanya oleh Heraklius dalam hadis riwayat Bukhari, apa yang didakwakan oleh Nabi SAW, salah satu jawaban dari Abu Sufyan yang masih kafir pada saat itu adalah masalah akhlak. Beliau mengajarkan kami untuk jujur ketika berbicara, as-sidq wasilah, menyambung tali silaturahmi kami. Artinya akhlak beliau tidak diragukan. Dan sekali lagi kita sepakat akhlak adalah sebuah modal untuk mencari simpati manusia. Berapa komponen? 4 komponen. Itu pun tidak bisa membuat manusia ridho kepada beliau. Tidak usah jauh-jauh. Beliau tidak bisa membuat pamannya sendiri, Abu Lahab, untuk tidak mencela beliau. Bahkan Abu Lahab langsung mengatakan apa? Tabban laka alihada jama'tana, celaka engkau wahai Muhammad. Apakah karena untuk ini, hanya untuk masalah sepele ini, engkau mengumpulkan kami? Akhirnya Allah menurunkan surat apa? Surat Al-Maidah. Tabbat yada abi lahabi wa tabba. Jadi sababun nuzul, sebab turunnya surat Al-Lahab atau Al-Maidah itu disebabkan celaan yang diberikan oleh paman Nabi sendiri kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah. Jadi barang siapa yang mengharapkan pujian manusia, cepat-cepat merevisi tujuannya, karena tidak akan berhasil. Kalau Nabi saja tidak berhasil, karena itu tidak mungkin, mustahil. Apalagi kita jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Darahnya darah merah, bukan keturunan Nabi, akhlaknya pas-pasan, enggak punya mukjizat, enggak pernah dicantumkan dalam kitab suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang mau kita andalkan apabila kita tetap bersikeras mencari ridho manusia? Oleh karena itu jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, carilah ridho yang siap menerima kita apa adanya, yaitu ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sangat memungkinkan bahkan kita diperintahkan untuk hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Poin berikutnya, jadi berarti kita sudah selesai membahas masalah bahan bakar riya. Poin berikutnya adalah hukum riya. Apa hukum riya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum? Apa hukum riya? Ibu-ibu kalau ditanya hukum riya itu apa? Sunnah, mubah, makruh. Jemaah sekalian, kalau haram itu apa haramnya? Apa jawabannya? Ayo. Enggak masalah. Apa kata Imam Mujahid? La yata'allamul ilma mustahinul mustakbir, dalam Sahih Bukhari. Tidak akan belajar orang yang malu dan orang yang sombong. Ayo. Dan ini bukan ranah tawadhu sekali lagi. Kita belajar di sini. Jadi ungkapkan saja, ungkapkan apa adanya. Jadi curahkan isi hati antum ya mas. Apa hukumnya? Hukumnya, ya, besar-besar. Lebih spesifik lagi Pak Ani. Ya, ya, kenapa? Kenapa? Ya keras pak, Laki-laki yang keras, ya? Kenapa? Syirik apa, Pak? Hah? Syirik kecil. Ibu-ibu sepakat bahwa itu syirik kecil. Jawabannya diperinci. Yang pertama, syirik besar. Syirik besar. Syirik besar, yang dimaksud syirik besar adalah riya yang murni. Jadi maksud murni di sini setiap dia mengerjakan amal soleh riya, sholatnya riya, zikirnya riya, seluruhnya riya, murni riya. Maka kalau sudah sampai level seperti ini, syirik besar. Dalilnya adalah, atau sebelum saya sebutkan dalil, ini adalah riyanya orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Dalilnya adalah firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 142, ketika Allah berfirman, innal munafiqina yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu qusala yura'unannasa wa la yadhkurunallaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berusaha menipu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwa khadi'uhum. Namun yang terjadi sebaliknya. Allah lah yang menyesatkan mereka karena usaha yang mereka lakukan tersebut. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dan orang-orang munafik apabila bangkit untuk mengerjakan salat, mereka bangkit dan mengerjakan sholat dengan bermalas-malasan. Jadi gak semangat. Qamu qusala. Sangat malas dalam sholat dan beribadah kepada Allah SWT. Lalu yang berikutnya Allah mengatakan, yura'unan nas. Orang munafik itu selalu melakukan riya. Sholat riya. Membaca Al-Quran riya. Zikir riya. Sedekah riya. Infak riya. Semua riya. Wala yadhkuruna Allah illa qalilan. Dan mereka tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali zikir yang amat sedikit. Kecuali sedikit saja. Itu pun riya. Yurahuna nas. Redaksi seperti ini menunjukkan hukum umum. Karena dalam bidang ibadahnya itu karena ibadahnya tidak disebutkan. Yurahunana. Jadi riya. Ibadah dalam hal apa? Ya dalam hal sholat, dalam hal zakat, dalam hal infak, sedekah, haji dan lain sebagainya. Karena Allah tidak menyebutkan dalam hal apa. Iya tidak? Iya tidak? Iya tidak? Sudah dibuka mushafnya? Iya 142. Iya kan? Iya. An-Nisa 142. Jadi Allah tidak menyebutkan dalam hal apa orang-orang munafik itu riya. Dalam ilmu usul fikih dan ilmu kaidah tafsir mengatakan redaksi seperti ini mengandung hukum umum. Dalam hal apa saja riya. Dalam hal apa saja riya. Dan ulama menjelaskan riya seperti ini riya yang syirik akbar. Riyanya orang-orang munafik. Oleh karena itu hati-hati dan wasiat rahimahillah wa iyyakum. Hukum yang kedua, itu hukum yang pertama yang syirik akbar ya. Hukum yang kedua syirik asghar. Syirik asghar. Yaitu apabila riya terjadi dalam sebuah ibadah. Sebuah ibadah. Jadi misalnya dia sholatnya riya, tapi sedekahnya ikhlas. Atau sebaliknya, sholatnya ikhlas tapi ketika sedekah riya. Atau sedekah hari ini ikhlas, sedekah yang pekan lalu riya. Jadi dalam satu-satu satuan-satuan ibadah tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ahmad. Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum asyirku al-asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Ketika mendengar hadis yang mulia ini, para sahabat bertanya-tanya, "Apa hal yang membuat Nabi begitu mengkhawatirkan diri kita?" Lalu mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma huwa syirkul asghar ya Rasulullah? Apa yang dimaksud dengan syirik kecil wahai Rasulullah?" Lalu Nabi menjawab, "Ar-riya." Yang dimaksud syirik kecil adalah riya. Bisa dipahami? Paham? Ya. Jadi apa perbedaan syirik besar dan syirik kecil dalam masalah ini? Ada yang bisa menjelaskan? Ayo gantian, antum yang berbicara. Hah? Apa bedanya? Iya pak? Iya, itu syirik besar. Kalau syirik kecil, ya jadi kalau syirik kecil itu satuan ya, jadi tapi nggak semua ibadah. Tapi kalau syirik besar adalah riya dilakukan di setiap ibadah. Jadi syirik kecil tidak setiap ibadah, dia sekali-sekali riya. Seperti contoh tadi. Tapi kalau syirik besar sudah terus-menerus melakukan riya. Ya, jazakallahu khairan. Bisa dipahami ya Pak Syarah Iman yang mulia itu? Poin berikutnya, poin yang terakhir mungkin ya, di kesempatan kali ini, dan dengannya kita mengakhiri pembahasan masalah riya. Kondisi ketika orang terkena riya dan hukumnya. Jadi kondisi-kondisi orang yang terkena riya dan hukumnya. Kondisi yang pertama, apabila riya itu masuk ke dalam hati seseorang sebelum melakukan ibadah. Jadi sebelum start, dan dia memulai ibadah tersebut dengan riya, sehingga dia memulai ibadah tersebut dengan riya. Misalnya ada seorang seseorang mau melakukan salat maghrib berjamaah, lalu dia sedang bersama seorang pejabat atau seorang tokoh, lalu dia disuruh menjadi imam. Nah, dari awal sebelum takbiratul ihram, dia punya niat, kalau begitu ini kesempatan saya menunjukkan kebolehan saya. Saya akan baca surat Al-Kahfi di rakaat pertama. Allahu Akbar. Jadi seperti itu niatnya. Ini lama banget ya. Selamat salat maghrib surat Al-Kahfi rakaat pertama sampai selesainya. Tapi itu niat yang ada di benaknya. Sebelum start melakukan ibadah, dia riya. Pertanyaannya, apa hukum kondisi ini? Salatnya sah atau tidak? Salatnya sah atau tidak? Ibu-ibu? Sah. Bapak-bapak? Ya? Kenapa, Pak? Sah. Kenapa, Pak? Sah. Kenapa? Niatnya ya. Niatnya salatnya tidak sah dan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena syarat sah salat adalah niat, dan niat itu harus memiliki dua unsur. Untuk siapa saya beribadah dan apa ibadah yang mau saya kerjakan. Jadi sholat seperti ini tidak sah di mata Allah Subhanahu Wa Taala. Memang di mata kita sah. Oh iya, dia sudah 4 rakaat lama lagi atau 3 rakaat lama lagi. Tapi di mata Allah tidak sah sholat seperti ini. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Ana agna syuraka ani syirik. Aku tidak butuh dengan sekutu, aku zat yang sangat tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktu wa syirka. Barang siapa yang beribadah dan menjadikan makhluk sebagai sekutu bagiku, maka aku akan tinggalkan amalannya agar orang tersebut minta kepada orang yang dia tuju. Jadi jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, salatnya tidak sah dan justru dia mendapatkan dosa syirik kecil. Bisa dipahami? Dan Nabi mengatakan innamal amalu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Dan sebuah amalan apabila tercampur dengan kesyirikan, walaupun itu syirik kecil, itu akan menghancurkan amal. Bisa dipahami kondisi yang pertama. Jadi saya tekankan ya sekalian, ketika antum belajar fikih atau tidak? Sudah pernah belajar fikih ya? Bahwa saya lagi kan sholat itu salah satu syaratnya harus niat. Puasa salah satu syaratnya harus niat. Haji salah satu syaratnya harus niat. Yang dimaksud niat di situ ada dua unsur sekali lagi. Yang pertama, menentukan untuk siapa ibadah tersebut. Dan yang kedua, apa yang ingin kita kerjakan. Ini kita mau takbiratul ihram salat apa nih? Apakah salat subuh, salat duhur, salat asar, salat maghrib, salat isya? Ketika kita sahur atau mau melakukan puasa, ini puasa apa? Apakah puasa Senin Kamis, puasa qadha dan lain sebagainya. Ketika kita bertalbiyah, kita mau ketika kita masuk ihram di miqat misalnya, kita harus niatkan kita mau apa, mau haji apa, atau mau umrah atau haji dan seterusnya. Jadi itu yang itu salah satu unsur. Dan unsur yang kedua, untuk siapa saya melakukan hal ini. Dan dua unsur itu harus ada di dalam hati kita. Kalau tidak ada salah satu, bahkan keduanya, syarat itu tidak sah atau niat itu tidak sah. Bisa dipahami dengan cara bagaimana Allah ya. Paham apa tidak? Nah, unsur yang pertama tadi, untuk siapa amal ibadah ini dibahas oleh ulama di dalam bidang akidah atau tazkiyatun nufus, itulah dinamakan keikhlasan. Nah, unsur yang kedua ini dibahas oleh para ulama dalam buku fikih. Dalam buku fikih. Bisa dipahami? Ya. Itu kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, seseorang masuk ke dalam sebuah ibadah dengan ikhlas. Lalu di tengah jalan, pada saat dia sedang melaksanakan ibadah, masuk riya. Jadi riya itu masuk ke dalam hatinya di tengah-tengah melakukan sebuah ibadah. Itu kondisinya. Ketika dia sedang mengerjakan ibadah. Jadi dia startnya bagus. Jadi startnya bagus. Tapi di tengah-tengah dia tak riya. Apa hukumnya jamaah sekalian? Contohnya misalnya ada orang sholat sendiri, sholat maghrib. Rakaat pertama membaca Al-Ikhlas. Ketika dia naik ke rakaat kedua, ternyata ada makmum masbuk. Dan pada saat itu dia sadari ternyata makmum masbuk itu calon mertuanya. Calon mertua nih, kesempatan emas. Kalau begitu saya baca surat Ali Imran. Rokat pertama Al-Ikhlas langsung naik ke Ali Imran. Gimana jaman sekalian? Berubah, niatnya sudah buyar pada saat itu. Sah apa tidak salahnya? Ketika ada orang terbesit itu, kalau begitu saya Ali Imran aja. Jadi ada niat seperti itu datang ke hati dia. Intinya dia terjangkit atau dia dimasuki riya di tengah-tengah ibadah. Itu intinya. Sah apa tidak? Tergantung. Saya senang dengan jawaban yang menggantung. Apa yang digantung? Apa yang ibu gantung? Ya, gimana bu? Ya bu, kok dia bu? Iya, saya paham maksud ibu, tapi saya luruskan redaksinya. Jawabannya itu diperinci menjadi dua kondisi lagi. Kondisi yang pertama, ketika hal itu datang ke dalam diri dia, dia lawan. Ini salah nih, tidak boleh dibiarkan. Kalau nggak sholat saya hancur. Dia lawan dan dia berjihad sehingga dia bisa menyingkirkan niat tersebut dan dia tutup salat itu dengan baik lagi. Maka apabila kondisinya seperti ini, salatnya sah dan dalilnya ijma' para ulama. Salatnya sah dan dalilnya ijma' para ulama. Salah satu ulama yang berpendapat ijma' adalah Ibnu Rajab. Jadi dia lawan, dia tidak biarkan, dia berta'awud. Jadi berta'awud 3 kali ke kiri. Lalu dia konsentrasi kembali, dia evaluasi lagi. Bisa dipahami? Iya. Lalu dia singkirkan niat tersebut dan dia tutup dengan niat yang baik, maka sah. Kondisi yang kedua, sebaliknya, bukannya dia berjihad, justru dia menikmati ketika riya itu menggerogoti kemurnian niatnya. Dia menikmati saat-saat seperti itu, akhirnya ketika dia salam, dia dalam keadaan tidak ikhlas. Nah, apa hukumnya? Ternyata terjadi khilaf di kalangan para ulama. Namun yang rajih wallahu ta'ala alam adalah bahwa hukumnya tidak sah. Ibadah itu digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Apa dalilnya? Dalilnya adalah keterangan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi yang sudah beberapa kali kita sebutkan di atas. Ana agna syuraka ani syirik. Aku zat yang tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirka. Barang siapa yang beramal dan menjadikan makhluk sebagai sekutu bagiku, maka aku akan biarkan, aku akan tinggalkan amal tersebut, dan aku perintahkan pelakunya untuk mengemis kepada orang yang dia tuju. Jadi hadis ini umum untuk segala bentuk ketidakikhlasan, baik di awal maupun di tengah-tengah sebuah ibadah. Dan Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Oleh karena itu jemaah sekalian, wallahu ta'ala, hal itu menghancurkan amal ibadah kita. Kondisi yang terakhir, apabila perasaan riya atau sum'ah hadir setelah kita mengerjakan ibadah. Hadir ketika kita selesai mengerjakan sebuah ibadah. Apa hukumnya? Hukumnya akan kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Karena butuh pembicaraan dan saya rasa tidak, waktunya sudah tidak cukup lagi. Karena ada pembahasan yang perlu saya sedikit jabarkan. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini saja bisa saya sampaikan. Ada beberapa menit ke depan, mungkin sampai jam 11:15 kita gunakan untuk forum tanya jawab. Dan sebelum saya memulai forum tanya jawab, sekali lagi kesimpulan materi yang bisa kita petik dari kajian pagi hari ini adalah bahwa sekali lagi kita membahas tentang noda-noda ketidakikhlasan. Dan noda yang pertama adalah riya. Dan arti riya adalah menampilkan sebuah ibadah agar dilihat oleh pihak lain, sehingga orang lain atau pihak lain itu memuji pelakunya. Lalu selanjutnya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, kita menjelaskan bentuk-bentuk riya. Yang pertama riya dengan tubuh. Yang kedua riya dengan penampilan atau busana. Yang ketiga riya dengan lisan atau ucapan. Yang keempat riya dengan pekerjaan atau amal. Dan yang kelima riya dengan pergaulan. Selanjutnya berikutnya kita membahas bahan baku atau bahan bakar riya. Dan kita jelaskan, Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa riya intinya bersumber dari kecintaan mendapatkan kedudukan di masyarakat. Atau kalau kita lebih bisa terperinci lagi, bahan bakarnya kita bagi menjadi tiga. Yang pertama, mencari pujian manusia. Sekali lagi, mencari, yang tidak boleh mencari. Tapi kalau kita mengerjakan amal soleh lalu dipuji oleh manusia, sekali lagi Nabi bersabda, Tilka ajirum busra al-mu'min. Itulah kabar gembira yang diberikan oleh Allah SWT di dunia sebelum dia mendapatkan hasilnya di akhirat. Jadi dipercepat. Jadi masalah ini mencari pujian manusia. Yang kedua, bahan bakarnya adalah menghindar dari celaan manusia, pahitnya celaan manusia. Ketiga, tamak dengan apa-apa yang ada di tangan manusia. Lalu poin berikutnya kita menjelaskan tentang hukum riya. Hukum riya yang pertama syirik besar apabila riya kita lakukan secara terus menerus dari setiap ibadah kita, kita dinyatakan riya yang murni, dan itu adalah riya orang-orang munafik dan hukumnya syirik akbar, dan dalilnya surat An-Nisa ayat 142. Dan yang kedua syirik kecil, yaitu riya apabila terjadi dalam sebuah ibadah secara satuan, dan dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lalu yang terakhir, pembahasan yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kondisi-kondisi orang terjangkit riya dan hukumnya. Dan kita katakan yang kondisi yang pertama, sebelum memulai ibadah hukumnya membatalkan dan tidak mensahkan ibadah tersebut. Dan yang kondisi yang kedua, apabila terjadi di tengah-tengah ibadah, maka hukumnya diperinci. Yang pertama, apabila dia lawan dan dia bisa kembali bangkit, maka hukumnya tidak ada masalah. Adapun kondisi yang kedua, dia menikmati dan hukumnya membatalkan amal ibadah dia. Dan kondisi yang ketiga, ini yang kita akhirkan penjelasannya di kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam. Setiap saya sholat berjamaah bersama orang-orang yang masih awam terhadap kaidah-kaidah agama Islam, saya selalu diganggu oleh bisikan-bisikan kebohongan mereka, kebodohan mereka. Di antaranya, kalau saja mereka mau belajar sunnah, kalau saja saya bisa menyampaikan kesalahan ibadah mereka dan lain, apakah ini termasuk riya? Sekali lagi jamaah sekarang, Bismillahirrahmanirrahim, ini tidak termasuk riya, karena sekali lagi riya itu intinya menampilkan amal ibadah kita untuk dilihat orang lain, sehingga orang lain itu memuji kita. Kalau saya lihat dari redaksinya, insya Allah ini adalah indikasi hal yang positif. Karena sekali lagi, kalau saja saya bisa menyampaikan kesalahan ibadah mereka, jadi sekali lagi prihatin terhadap kondisi sebagian saudara-saudara kita. Dan rasa prihatin ini didorong oleh kecintaan kita kepada mereka, ini adalah hal yang positif dan harus selalu kita tumbuhkan. Kenapa? Karena Nabi SAW bersabda dalam hadis Bukhari dan Muslim, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak akan mendapatkan kesempurnaan iman, tidak akan beriman seorang dari kalian sampai dia mengharapkan, menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Artinya ketika kita menikmati ibadah yang sesuai dengan sunnah, kita pun juga harus punya perasaan agar kenikmatan ini dirasakan oleh saudara-saudara kita yang lain. Oleh karena itu, ketika kita melihat mereka belum sesuai dengan sunnah, lalu timbul keprihatinan, kesedihan di dalam diri kita, maka ini adalah sebuah hal yang positif dan harus dilanjutkan ke arah, ke langkah berikutnya, ke tangga berikutnya, yaitu jadikan hal ini sebagai salah satu motivator agar kita semakin semangat untuk belajar agama, sehingga kita bisa mendakwahkan mereka dengan cara yang hikmah, dengan cara yang hikmah. Lalu jadikan ini motivator untuk mendoakan mereka agar mereka diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh apabila kita mengatakan kalau saja mereka mau belajar sunnah karena diawali sifat ujub, ini yang tidak diperbolehkan. Atau terpukau dengan kehebatan diri sendiri, kagum dengan kesolehan diri sendiri, ini yang tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam, dan mungkin kita bisa singgung lebih jauh di pertemuan berikutnya. Apakah riya berlaku juga terhadap hal-hal yang tidak berkaitan dengan ketaatan kepada Allah, seperti prestasi kerja, ingin dilihat atasan, dan lain sebagainya? Jazakallahu khairan. Ya secara bahasa berlaku, tapi secara syariat tidak, karena definisi riya adalah idharul ibadah, memperlihatkan sebuah ibadah. Namun sangat disayangkan ya Mas, rahimahillah wa iyyakum. Kenapa? Karena sekali lagi bab muamalah. Jadi bab yang berkaitan dengan muamalah seperti jual beli dan lain sebagainya, ini sebenarnya bisa mendapatkan pahala ibadah apabila diniatkan menjadi sarana bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sarana, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ulama yang lain, dan kalau saya tidak salah di kalau antum punya bukunya Ustaz Badrul Hafizahullah, disinggung juga oleh beliau di bukunya tentang niat. Jadi sarana untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kesempatan emas mendapatkan pahala tambahan ketika kita mencari nafkah digugurkan hanya karena hal-hal yang seperti seperti ini. Dan jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ulama mengatakan as-sayyi'atu tad'u ukhtaha. Keburukan itu akan mengundang saudara-saudaranya. Dikhawatirkan apabila sifat ini dipupuk dengan baik, maka dia akan tumbuh dan menjalar ke setiap sendi-sendi kehidupan kita dan mengenai ibadah-ibadah kita. Oleh karena itu, sekali lagi, kerjakan pekerjaan kita secara profesional bukan karena mata-mata manusia, namun karena kita yakin bahwa ini adalah sebuah syariat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi SAW bersabda apa? Innallaha yuhibbu idza 'amila 'abdun yutinahu au kama qala Nabi SAW. Allah itu senang apabila seseorang beraktivitas, apabila seseorang bekerja, dia bekerja secara profesional. Dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik, dengan totalitas. Oleh karena itu, ini yang harus kita pahami baik-baik dan waskar rahimanillah wa iyyakum. Sehingga apabila kita meniatkan ini sebagai sarana bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bekerja secara profesional karena mengingat hadis ini, maka insyaallah taala kita telah mendapatkan atau kita akan mendapatkan janji-janji Allah yang Allah janjikan kepada kita. Apakah orang yang berniat ngaji sekaligus membeli barang di suatu toko karena tempat ngaji itu berdekatan dengan toko yang dimaksud, apakah hal ini termasuk riya atau hanya mengotori niat? Apakah sama kasusnya dengan orang berangkat ngaji karena ada snack-nya? Karena ada snack-nya. Iya, atau misalnya ngaji sekalian jualan. Kan gitu, jualan buku, jualan baju muslim, jualan gamis buat ibu-ibu dan lain sebagainya. Apa hukum masalah ini? Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Ya, karena masalah ini perlu diperinci. Apa penyebab orang yang sudah berilmu tapi masih berakhlak buruk? Wallahu ta'ala jama' sekarang imanillah wa iyyakum. Penyebabnya tentu saja banyak ya. Bisa karena ketidakikhlasannya atau kurangnya keikhlasannya dalam menuntut ilmu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Al-Fawaid. Jadi ketika Ibnu Qayyim mengatakan, apabila ilmu itu tidak bisa bermanfaat bagi kita, artinya tidak kita amalkan, ini menunjukkan ada masalah pada niat kita. Jadi ketika kita sudah belajar akhlak tapi tidak dipraktekkan dalam dunia nyata, ini kata Ibnu Qayyim merupakan indikasi ada masalah di dalam niat kita. Dan yang lain bisa jadi dia belum sampai bab seperti itu, hanya belum sampai pada pembahasan itu. Dia menuntut ilmu tapi mungkin bukan masalah akhlak, dia bahas masalah akidah, masalah fikih dan lain sebagainya, dan dia belum, atau dia sudah membahas masalah akhlak tapi belum sampai mengkaji tentang hal yang dia terjatuh dalam kesalahan, atau yang lain karena kelalaian, sebagaimana sabda Nabi SAW, "Kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun." Setiap anak Adam pasti banyak melakukan kesalahan, dan yang terbaik di antara mereka adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Jadi banyak faktor jamaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Adapun apabila posisi kita sebagai tim penilai gitu, artinya kita melihat ada orang yang seperti itu, maka usahakan tetap berhusnudzon kepada dia. Tetap berhusnudzon kepada dia. Mungkin karena emosi, atau mungkin pada saat ada faktor, mungkin ketika ada masalah yang tadinya dia lembut, tapi ketika diajak bicara pada saat dia ada masalah, dia mudah terpancing dan dia sedikit berbicara dengan keras. Jadi banyak sekali faktor-faktor penyebabnya. Oleh karena itu, karena pertanyaannya global seperti ini, jawabannya pun juga global. Tapi kalau kita yang bukan ini tidak terjadi pada diri kita, tapi kita melihat orang lain, usahakan tetap husnudzon kepada orang tersebut. Doakan dia agar dia Allah memberikan hidayah. Dan yang ketiga, coba nasihati dengan hikmah. Datangi dia, katakan ini salah dan yang benar seperti ini dalilnya dan seterusnya. Intinya beramal ma'ruf nahi munkar dengan cara yang baik. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya jawab karena keterbatasan waktu dan karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat bagi yang berbicara secara khusus maupun yang mendengarkannya. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan, dan saya yakin pasti ada kesalahan atau kekurangan dari cara penyampaian atau materi yang disampaikan. Dan kalau ada kesalahan dan ternyata menyelisih dalil, saya mengatakan apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan, "Idza qala qawli qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadribu bi qawli Abu Thahir." Apabila ternyata pernyataanku, pendapatku bertentangan, menyelisih sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang saja pernyataanku itu ke tembok. Sekali lagi, apabila ulama sekalipun Imam Syafi'i berkata demikian, apalagi orang yang berbicara di hadapan jamaah sekalian. Jadi tujuan kita belajar dengan dalil, bukan mengajak atau menggiring jamaah kepada individu tertentu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, menjadi parameter adalah dalil, dan setiap kita harus berusaha mengikuti dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang valid, yang dipahami oleh Rasulullah dan para sahabatnya dan para ulama yang datang berikutnya, mengikuti pemahaman mereka. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku qul hadza wa astaghfirullahi wa lakum subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.